السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نعبده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معنى كتابه بقى dijual. Enggak tahu. Oke, gimana? Kita melanjutkan kajian manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam tazkiyatun nufus. Ya. Nunggu mungkin kitabnya taruh mana ya. Tapi khawat sekalian dan akhwat rahimakumullah, ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam tazkiyatun nufus. Ini di halaman ke-25 dari kitabnya, yang semoga ada ya. Di antaranya yang pertama, sucinya jiwa seseorang berada di tangan Allah. Dan itu yang kita bahas pada pagi hari ini insyaallah ya. Tidak mungkin seseorang akan suci hatinya kecuali dengan kehendak Allah azza wajalla ya. Kecuali dengan kehendak Allah azza wajalla, karena Allah lah yang maha mampu untuk mensucikan hati manusia. Kita tahu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yaitu wahai yang membolak-balikkan hati, yaitu Allah Azza wa Jalla. Berarti hati itu yang memiliki adalah Allah. Dan penyucian jiwa itu letaknya di hati tentu saja. Jiwa seseorang ada di hati, yang mana hati tersebut sebagai rois dan sebagai komandan bagi seluruh anggota tubuhnya. Sehingga betul jika dikatakan tidak mungkin seseorang akan suci hatinya kecuali dengan pengaturan kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-21, Allah Ta'ala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Berarti ini seruan untuk kita semua orang-orang yang beriman. La tattabi'u khutuwat asyaitan. La tattabi'u khutuwat asyaitan. Janganlah kalian mengikuti khutuwat. Khutuat jama' dari khutwah, itu berarti langkah-langkah. Khutuat syaitan, langkah-langkah syaitan ya. Jama' dari khutwah yang menunjukkan bahwasanya syaitan itu memiliki langkah step by step dalam menggoda Bani Adam. Dan memang itu sudah menjadi sumpahnya iblis, bapak mereka. La'ughwiyannahum ajma'in, yaitu aku pasti akan menggelincirkan mereka semua ya, menggoda mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mukhlas, yaitu yang benar-benar ikhlas, yang betul-betul ikhlas. Jadi bagaimana caranya agar syaitan itu tidak bisa menggoda kita dan kita terbentengi dari godaannya? Yaitu dengan cara ikhlas ya, dengan cara ikhlas ya. Khalas Pak, kalau misalnya memang tidak ada ya udah, enggak apa-apa. Ya. Gimana? Pak Julian itu satu tuh. Ya. Yang kemarin itu. beliau. Ya khulus. Enggak mau. Ya lanjut aja. Tadi sampai di wala tattabi'u khutuwati syaitan, itu step-step dari syaitan, dan berarti cara untuk agar apa tidak terkena pengaruh dari syaitan adalah keikhlasan. Ketika seseorang beramal dan dia keikhlasannya kurang atau tidak sempurna atau bahkan tidak ikhlas, maka sudah pasti mudah sekali bagi syaitan untuk menggerogotinya. Ya, yaitu ketika dia tauhidnya kurang dan kesyirikannya ada kadarnya, maka akan mudah bagi syaitan untuk membuat dia itu terjerumus ke dalam perangkapnya. Ya, dan nanti insyaallah akan kita sebutkan poin kedua setelah poin pertama, bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya hati atau jiwa seseorang itu tergantung kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang kedua berkaitan dengan ittiba', yang pertama berkaitan dengan tauhid, yang kedua, poin kedua dalam kitab ini berkaitan dengan ittiba'. Sehingga tazkiyatun nufus itu tidak mungkin keluar dari masalah tauhid, ikhlas, dan juga keluar dari masalah ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejiwaan seseorang muslim tidak mungkin akan terwujud dengan ibtida', dengan berbuat bid'ah. Ya, nanti insyaallah akan disebutkan oleh ustaz penulis, sang penulis mualif hafizahullah, bahwasanya di dalam Islam ya tidak ada istilah atau tidak ada ya tidak berhak untuk mendapatkan atau mengikuti yang namanya tasawuf, thariqah, semedi, bertapa dan lain sebagainya dalam pembersihan jiwa atau hati. Ya, dan nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya insyaallah taala. Jadi la tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti stepnya syaitan. Ini menunjukkan bahwasanya syaitan dalam menggoda manusia itu sedikit demi sedikit, tidak langsung drastis suatu paket semuanya langsung, tidak. Melainkan kadang-kadang dilihat bagaimana keimanan orang ini. Ya, dari celah mana kelemahan dia. Maka mulai dari kecil-kecil-kecil sehingga menjadi besar. Ya. Kemudian dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattabi' khutuwati syaitan." Dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, kecil sedikit demi sedikit, maka ketahuilah, "Fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya syaitan itu memerintahkan al-fahsya' wal munkar. Al-fahsya' yaitu berarti perbuatan yang keji, dan munkar, munkar perbuatan yang munkar. Dan jazakallahu khair, terima kasih, jazakallahu. Dan munkar itu berarti sesuatu apapun yang diingkari dalam agama Islam. Itu sebenarnya itu yang diperintahkan oleh syaitan. Itu yang diinginkan oleh syaitan agar manusia atau Bani Adam semuanya kalau bisa terjerumus ke dalam kemungkaran. Ya. Kemungkaran. Kalau tidak keji yaitu fahsya, yang lebih keji lagi kalau enggak kemungkaran, kemaksiatan. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah, fadl dari Allah, keutamaan dari Allah, warahmatuh, dan bukan karena rahmat Allah kepada engkau, niscaya tidak akan ada seorang pun di antara kalian itu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Jadi seseorang bisa membersihkan jiwanya dalam suatu keadaan itu tidak lain karena rahmat dan karunia dari Allah, fadl dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin seseorang bisa mentazkiyah dirinya, membersihkan jiwanya, kecuali Allah lah yang telah melakukannya, Allah lah yang telah mengaturnya. Ya. Tetapi Allah Ta'ala membersihkan jiwa bagi yang dia inginkan, yaitu walakin Allah yuzaki man yasha. Ya, tetapi Allah Ta'ala mentazkiyah, mensucikan pihak-pihak yang Allah Ta'ala kehendaki. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Dan ikhwas sekalian rahimakumullah, ini surat An-Nur ayat ke-21 yang mana kita diwajibkan untuk mensucikan diri kita masing-masing. Yang sekarang tema-tema di pengajian banyak berkaitan dengan hijrah. Dan pernah seseorang kemudian bertanya kepada ana pribadi, ngobrol ya berdua, mengklaim bahwa saya dirinya belum lama ini hijrah, mulai ikut pengajian sunnah dan seterusnya. Kemudian kita katakan perlu diperhatikan ya, dan juga untuk kita semua bahwasanya tema hijrah, ini tema yang sedang panas sekarang, diperbutkan oleh sebagian atau banyak dari kalangan. Ya. Ada yang memang untuk marketing semata, untuk rame-ramean semata dan seterusnya. Tema hijrah, ya. Tema hijrah yang asalnya maksudnya hijratul amal, yaitu taubat. Ya, tetapi dengan popularitas tema hijrah ini, kemudian masyhurnya ia dan cukup baiknya ia dari segi menyedot perhatian massa, pengaburan-pengaburan terjadi, distorsi terjadi. Banyak yang mengap hijrah itu yang penting kita ikut pengajian, bukan seperti itu. Atau hijrah itu yang penting kita berkumpul dengan jemaah pengajian, enggak cukup itu, sangat tidak cukup. Atau hijrah itu yang penting kita casingnya atau penampilannya seperti orang-orang pengajian, itu pun tidak cukup. Ya, itu pun tidak cukup disebut hijrah secara total dengan baik. Ya. Karena ada kalanya seseorang yang hijrah, menamakan dirinya sudah berhijrah, tetapi kemudian dari segi akidah itu sangat masih jauh dari kebaikan akidah. Ya. Dan giliran belajar akidah agak sulit, merasa berat. Nah, ini yang memberatkan adalah syaitan. Di antara khutuat asyaitan terhadap orang-orang yang berusaha untuk hijrah, di antara khutuat asyaitan adalah membuat dirinya agak berat untuk permasalahan-permasalahan akidah. Ini di antara khutuat asyaitan. Dan membuat dirinya sangat ringan di masalah-masalah yang menurutnya itu ringan. Ya. Tapi dalam masalah akidah tentang tauhid, tentang siapakah Allah, tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala dipersulit. Diperberat. Oh, saya kan baru hijrah, saya berarti ya yang ringan-ringan ajalah. Tazkiyatun nufus dan seterusnya. Adapun usul untuk akidah nanti kalau misalnya sudah berapa tahun saya sudah paham pengajian, enggak. Hijrah itu tidak hanya dari segi masalah tazkiyatun nufus atau apa ya yang disebut ringan-ringan, tetapi kalau dalam masalah akidah itu harus lebih semangat dalam masalah hijrah. Karena ada kayaknya seseorang, dan ini mungkin tidak sedikit, yaitu masya Allah hijrah, tapi penampakannya saja hijrah. Ya, adapun urusan tauhidnya, tawakal kepada Allah itu kurang. Tawakal kepada Allahnya kurang dan berat untuk mengikuti kajian-kajian berkaitan dengan akidah murni, maksudnya kajian fokus dalam masalah akidah, terutama kajian-kajian kitab, diperberat oleh syaitan. Maka jangan ikuti khutuat asyaitan, karena syaitan ini sudah mulai putus asa seseorang ini ketika mau dia ngaji itu udah keberatan syaitan. Maka syaitan berusaha bagaimana caranya supaya dia ngaji tapi kualitasnya itu kurang. Maka akhirnya dibuat berat untuk masalah-masalah yang seharusnya dia pahami. Jadi jangan sampai mengklaim hijrah, udah 2 tahun saya ngaji tapi tidak ada sama sekali pemetaan terhadap ilmu. Tidak juga dia tahu mana yang lebih harus diprioritaskan dalam pembelajaran, dan tidak tahu masalah-masalah akidah yang seharusnya sudah lama dia pahami. Ya begitu ikhwah sekalian. Maka apabila dikatakan oleh Ustaz Yazid bin Qadir Abdul Qadir Al-Jawaz, apabila seseorang ingin bersih hatinya dan diberikan ketakwaan oleh Allah Ta'ala, maka berdoalah dan memohon kepada Allah agar Allah membersihkan hatinya. Maka ini hukumnya wajib untuk berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti step pertama, kaidah dalam tazkiyatun nufus yang berintegrasi dengan akidah ahlu sunnah dan manhaj ahlu sunnah wal jamaah, itu yang pertama adalah ista'in billah wala ta'jiz. Pertama adalah ista'in billah, yaitu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita hidayah, yaitu penyucian jiwa, karena hanya Allah lah yang mampu menyucikan jiwa kita. Dan jangan sampai kita mengikuti tariqah atau tata cara penyucian jiwa versi selain ahlu sunnah wal jamaah, di antaranya versi sufiyah atau tasawuf, atau penyucian jiwa versi lainnya mungkin, tapi yang parah kadang-kadang itu sebagian dari firqah tasawuf yang insyaallah nanti akan kita beritakan seperti apa. Jadi doa minta sama Allah, dan mintanya pun dengan cara yang benar, tidak dengan cara yang salah. Karena sebagian dari orang-orang bertazkiyatun nufus, mereka berdoa dengan cara bertawassul kepada kuburan-kuburan keramat. Datang ziarah, wisata religius, datang jauh-jauh ke Jawa Timur untuk mentazkiyah diri mereka, menyucikan diri mereka, mengeluarkan dana yang tidak sedikit, Kemudian safar kadang yang perempuan tanpa mahram. Kemudian syaddur rihal, safar jauh-jauh ke kuburan, bukan ke masjid. Ke masjid pun belum tentu boleh, tapi ini ke kuburan bahkan. Kemudian berkhudu', menundukkan diri di depan kuburan dan bertawassul kepada mayit di dalam kuburan untuk menggapai wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini semua tidak ada syariatnya seperti ini untuk mentazkiyah dan mensucikan jiwa seseorang. Makanya tidak heran jika kita lihat ada orang-orang yang sudah lama dia ikut taklim, wiritan, zikir, majlis berjamaah dan seterusnya. Tetapi dalam waktu 4 tahun tidak ada tambahan ilmu dan tidak ada peningkatan akhlak yang baik darinya. Disebabkan apa yang dilakukan itu lebih menjurus kepada pertama kesyirikan, yang kedua totalnya bid'ah. Maka yang seperti ini tidak akan mendapatkan tazkiyatun nufus yang benar. Makanya tazkiyatun nufus itu pun memerlukan manhaj, manhaj yang sesuai dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Seseorang tidak akan bisa membersihkan dirinya kecuali kalau dia mengenakan seragam ahlu sunnah wal jamaah dalam bermanhaj dan beribadah. Begitu ikhwas sekalian rahimakumullah, rahimakumullah. Ya. Jadi wala tattabi'u khutuwat asyaitan. Dan kita ingatkan bahwasanya janganlah ketika misalnya kita semua sudah ngaji, sudah ikutan kajian, kemudian merasakan bahwasanya oh ini syaitan makin jauh dari saya. Belum tentu. Ya, malah justru godaannya lebih besar. Sebagaimana kita tahu menikah itu separuhnya agama. Barang siapa yang telah menikah maka dia telah menuntaskan separuh agama. Kemudian kita menganggap bahwasanya dengan itu syaitan itu sudah makin menjauh dari kita. Justru kadang-kadang malah dirasakan lebih besar godaannya setelah menikah dibandingkan dulu ketika masih bujang. Lebih besar godaannya. Begitu juga dengan orang-orang yang sudah mulai kenal pengajian, sudah mulai ngaji, sudah mulai menuntut ilmu, maka godaannya lebih besar. Godaannya lebih besar dibandingkan dulu ketika dia tidak tahu apa-apa tentang ilmu syar'i. Maka seperti itu ikhwah sekalian rahimakumullah dan juga akhwat rahimakunallah. Ya, jadi yang pertama, kaidah pertama bahwasanya sucinya jiwa seseorang berada di tangan Allah. Ya, dengan dalil di sini ya walakinallahu yuzakki may yasha. Tetapi Allah taala mensucikan jiwa orang yang dia kehendaki. Wallahu sami'un alim, dan dilanjutkan dengan kalimat wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Memerlukan doa kita ini memerlukan perlu untuk doa, berdoa kepada Allah taala, dan Allah maha mendengar doa-doa kita dan maha mengetahui apa intention dan niatan kita. Ya, maha mengetahui apa sih yang ingin kita inginkan dari tazkiyatun nufus dan membersihkan jiwa. Dan belajar ilmu syar'i tujuannya adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, yaitu hanyalah orang-orang yang mengenal Allah yang takut pada Allah taala. Yaitu tujuan kita menuntut ilmu mengenal Allah dan takut pada Allah. Itu tujuannya. Antum mungkin melihat ada kursusan bahasa Arab yang famous, yang terkenal, atau siapa banyak orang yang sekarang kursus bahasa Arab. Tapi lihat, apa sih tujuan dari belajar bahasa Arab? Kalau tujuan dari belajar bahasa Arab sekedar karena ingin belajar aja, atau ingin tahu seperti apa sih bahasa Arab, atau ingin menjadi duta Indonesia untuk Arab, ya, atau hal-hal lainnya dari hal duniawi, maka tidak akan Anda dapatkan tazkiyatun nufus dari belajar itu, pasti. Karena tujuannya duniawi. Tapi kalau misalnya ada seseorang belajar bahasa Arab untuk memahami kitab-kitab bahasa berbahasa Arab, kitab-kitab ulama, turats ulama, warisan para ulama, memahami Al-Quran terutama, memahami As-Sunnah terutama, ya, kemudian ditujukan dengan itu supaya saya ini bisa memperbaiki diri saya. Saya membaca hadis Sahih Bukhari misalnya sehari satu atau dua hadis. Itu saya ulang-ulang pembacaan tersebut, saya pahami baik-baik kosa katanya supaya saya semakin terpatri di hati saya hadis atau ayat tersebut, sehingga jiwa saya menjadi tenang. Dan itu zikrullah, termasuk zikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka yang seperti inilah tujuan dari menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak untuk membuat diri kita susah, makin bingung, makin kelayapan jiwa ini dalam keterombang-ambingan gitu kan. Tapi emang ada namanya menuntut ilmu di majelis-majelis yang membuat kita makin heran. Ada. majelis-majelis tentang akidah bahkan ada, yaitu majelis-majelis yang menawarkan akidah yang berlandaskan pemahaman selain ahlu sunnah wal jamaah, pemahaman ahlul kalam, pemahaman filsafat. Yang seperti ini membuat orang sebenarnya makin bingung sebenarnya, dan membingungkan orang lain. Maka kita lihat, adakah kajian-kajian dari mereka yang lulus di kampus-kampus yang mengacu pada filsafat? Ketika mengkaji buku, coba antum datang ke tempat mereka, antum akan menemukan keterombang-ambingan, kebingungan, ketidakjelasan. Apa kaidahnya, asalnya mana, Al-Qur'annya mana, sunnahnya mana? Bingung. Karena mereka tidak menempuh manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah akidah, lebih-lebih dalam masalah tazkiyatun nufus. Poin kedua yang disampaikan oleh Ustaz Yazid yang menjadi yang sebagai penulis kitab manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam tazkiyatun nufus ini, yang kedua, tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, tidak mungkin diperoleh kecuali dengan menempuh petunjuk dan jalan yang telah ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tegas sekali dan harus. Mau mensucikan jiwa, tawakkal 'ala Allah, ista'in billah, dan ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah manusia terbaik dan generasi beliaulah generasi terbaik. Maka penyucian jiwa tidak mungkin dilakukan kecuali dengan mengikuti beliau dan juga generasi-generasi terbaik, yaitu di zaman beliau. Kata Ustaz Yazid hafizullah, setiap jalan atau cara atau ibadah yang tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW pasti tertolak. Dan ini lazim, ibadah itu pasti tertolak, tidak sah, batil. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang beramal suatu amalan laisa 'alaihi amruna, tanpa adanya tuntunan dari kami, fa huwa raddun, maka amalan tersebut radd. Radd ini masdar, tetapi yaitu bermakna maf'ul mardud. Maka amalan tersebut mardud, mardud itu tertolak. Kenapa tertolak? Karena agama Islam sudah sempurna. Ketika disebut sempurna, maka tidak memerlukan tambahan dan pengurangan lagi. Sudah cukup kadarnya, sudah Allah tentukan, sudah sempurna. Dalam masalah akidah, iya. Dalam masalah tazkiyatun nufus, iya. Maka sudah cukup untuk menyucikan jiwa dengan cara-cara yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, ya, Islam. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati," dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat dariku. "Wa raditu lakumul Islam dinan," dan telah aku ridai Islam sebagai agama kalian, agamamu. Al-Maidah ayat 3. Semua yang membawa manusia ke surga, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan. Ya, makanya kata Abu Dzar, tidaklah masalah burung mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menitipkan ilmu tentangnya kepada kita. Saking detailnya ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau punya derajat menuju surga, tangga menuju surga, maka ikutilah apa yang dipetuahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari masalah-masalah tazkiyatun nufus, masalah akhlak, masalah interaksi sosial, muamalah dan seterusnya. Ya. Makanya ada kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, untuk masalah-masalah fiqih pun kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Dhalikum azka lakum wa athhar." "Dhalikum azka lakum wa athhar." Itu peraturan-peraturan syariat, masalah fiqih bahkan, masalah undang-undang jual beli dalam Islam, itu azka lakum wa athhar, lebih menyucikan buat kalian dan membersihkan buat kalian. Jadi peraturan-peraturan syariat, hukum-hukum syar'i, hukum-hukum fiqih, itu menyucikan jiwa walaupun dalam masalah fiqih nikah atau fiqih jual beli, itu menyucikan jiwa. Betapa banyaknya orang yang keruh ketika dia berdagang. Keruh jiwanya karena berdagang. Berdagang pun butuh tawakal kepada Allah. Berdagang pun tidak boleh bertatoyur, yaitu merasakan nasib baik atau buruk dari amalan atau suatu hal yang tidak ada dalilnya dan tidak ada logisnya. Ya, seperti yang sering Anda katakan, seperti dia menepuk-nepuk dagangannya dengan mengatakan laris, ya laris, laris, laris, laris. Seolah ini sugesti buat dia supaya laris dan seterusnya. Ini bisa menjadi tatoyur karena tidak ada logikanya dan tidak ada dalilnya memang. Bahwa saya dengan perbuatan itu akan melariskan dagangannya. Ya. Berarti ini butuh tauhid, butuh tazkiyatun nufus, butuh penyucian jiwa, butuh pengosongan hati akan kesyirikan. Berarti penting itu dalam masalah dagang, dalam masalah dagang, belum lainnya. Begitu juga semua yang membawa ke neraka, Nabi SAW sudah jelaskan dan sudah mentahdzir akannya. Semua hal, ya, dari hal-hal yang sekarang diremehkan, iyyakum wal ghulu, jauhilah ghulu, sikap berlebihan. Ya. Dan hal-hal yang kecil sekali dalam hadis-hadis Nabi SAW, banyak hal yang diremehkan seperti lisan, ya, untuk menjaga lisan yang diremehkan oleh banyak orang, bahkan sampai urusan kencing sekalipun, cipratan kencing, ya, kena ke celana atau ke kaki kemudian tidak dibersihkan, itu masalah di azab kubur nanti. Itu pun telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya. Maka bagaimana dengan masalah kejiwaan? Maka kita tidak butuh filsafat. Filsafat itu memang hubbul hikmah, mencintai kebijaksanaan, hikmah. Tetapi wallahi tidak perlu kita filsafat. Ya, dan masalah-masalah di kampus-kampus, ya, di fakultas psikologi, ya misalnya, itu kan banyak menerapkan atau mengambil ilmu psikologi, ilmu nafs dari filsafat. Kalau misalnya antum mungkin di kampus umum, ya, mengambil ilmu nafs atau ilmu psikologi, ilmu tentang kejiwaan, itu mengambil dari teori-teori filsafat barat. Padahal dalam Islam sudah cukup tentang masalah batin, masalah nafs, kejiwaan, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan para sahabat adalah orang-orang yang paling jauh dari yang namanya sakit jiwa dan kegilaan. Iya. Sehingga kita lebih perlu untuk menelaah sirah mereka dibandingkan dengan menelan bulat-bulat kalam filsafat dalam masalah psikologi. Iya. Dan kadang-kadang istilah-istilah yang ditawarkan oleh orang-orang psikologi dengan blending dan mengintegrasikan dengan filsafat itu istilah-istilah yang kita tidak tahu, alhamdulillah kita tahu juga tidak menambahkan iman. Tetapi kalau kita tahu hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla sebelumnya, dan kalam-kalam para salaf, itu menambah keimanan. Jadi bukan hanya pengetahuan kalimat, tetapi menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya kejiwaan itu tidak akan bisa jernih dan bersih kecuali kalau mengikuti manhaj al-sunnah wal-jamaah. Ya. Oleh karena itu, kata penulis, di dalam istilah, di dalam Islam tidak ada pembersihan hati, pembersihan jiwa dengan istilah tasawuf, tariqah, semedi, bertapa dan lain sebagainya. Tidak butuh. Ya. Karena apa yang diada-adakan dalam tasawuf, terutama versi sekarang, karena tasawuf ini banyak sebenarnya, tidak secara mutlak, ya, maksudnya ada mungkin kebenaran di sana, ya. Tetapi kebenaran tersebut, ya, tentu harus sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi banyak sekali kebatilan dalam aliran ini. Ya. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya kitab berjilid-jilid namanya Madarijus Salikin. Di sana dengan banyaknya istilah-istilah tasawuf dan tidak direkomendasikan untuk orang awam membacanya memang. Ya. Dan di antara kitab yang menjadi rujukan utama tasawuf di antaranya Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Ya, yang kemudian dita'liq Ar-Risalah Al-Qusyairiyah ini milik tulisan Imam Al-Qusyairi Asy'ari Sufi. Yang kemudian beberapa abad setelahnya atau beberapa ratus tahun setelahnya itu dita'liq oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Istiqamah. Kemudian ada kitab Manazilus Sa'irin karya Al-Harawi. Dan kemudian disyarah oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjadi Madarijus Salikin. Tetapi ya, kitab-kitab tersebut tentu tidak direkomendasikan untuk orang awam membacanya karena berat, ya, dan butuh pemahaman lebih lanjut. Juga masalah thariqah, tarekat, atau semedi, atau bertapa dan lainnya. Prinsip dalam tazkiyatun nufus adalah dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus salih, bukan berdasarkan ra'yu atau rasio, pandangan pribadi, perasaan, atau adat istiadat, atau banyaknya orang, atau yang lainnya. Nah, akan kita bacakan sedikit beberapa masalah dalam kitab Mawazin As-Sufiyah. Ya. Masalah-masalah tazkiyatun nufus yang dipraktekkan oleh banyak dari orang-orang mutasawwifah, ya, itu seringkali berbahaya dan menjurus kepada kesyirikan, bahkan itulah kesyirikan murni gitu. Ada istilah di antara mereka yang mengenalnya sebagai berkhulwah, khulwat atau khulwah. Kita tahu kalau khulwat di kehidupan biasa itu berarti berduaan dengan siapa, non mahram gitu kan. Tapi ini khulwah bisa dimaknai berduaan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sekedar istilah, tapi lihat esensinya. Ya. Lihat esensinya. Kita akan bacakan sedikit perkataan penulis Mawazin As-Sufiyah yang mengkritik bagaimana tata cara tazkiyatun nufus mereka. Ya, jadi ini korelasi dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Yazid dalam kitabnya. Tapi kita lebih merinci lagi, lebih rinci lagi. Al-khalwah wa qad ja'ala as-sufiyyatu lil khalwati syurutan wa sunanah. Ya. Orang-orang sufi telah menjadikan khalwat itu ada syarat-syarat dan sunnah-sunnahnya sebagaimana ibadah umumnya. Fa aktsaru awqatiha 40 yawman. Mayoritas waktu berkhulwat itu 40 hari. Khulwat, anda tahu khulwat itu menyendiri. Menyendiri hanya bersama Allah, ya. Menurut klaim mereka. Wa aqalluha 10 ayyam, dan minimal 10 hari. Wa 'inda ar-rifa'iyyati usbu'un min kulli 'am. Dan menurut pandangan mazhab atau firqah, kelompok Rifa'iyah, salah satu kelompok sufi, itu namanya khulwat itu harus ada minimal 1 minggu setiap tahunnya. Ya. Antum tahu ada yang 40 harian, 7 harian dan seterusnya. Jadi penentuan hari-hari itu, dari penentuan itu saja itu sudah bermasalah. Ya. Ada di antara mereka yang menganggap la takunul khulwatu illa biiznin min syaikhit thariqah. Ada yang di antara mereka menganggap bahwasanya khulwat yaitu menyendiri, bertazkiyatun nufus di hadapan Allah, hanya dengan Allah, tidak bisa terjadi kecuali harus dengan izin syaikh thariqah, syaikh tarikat, guru tarikatnya. Wa bi dzikrin muayyan, dan dengan zikir-zikir tertentu. Ya, harus dengan itu. Harus dengan izin, rekomendasi dari syekh tarikatnya, dan dengan zikir tertentu. Ya. La yazalu yuraddiduhu sahibul khulwah, yang harus terus dituturkan zikir tertentu tersebut oleh orang yang melakukan khulwat ini. Ya. Haythuma yaj'alu surat syekhihi nusba'ainaihi, yang dia harus menjadikan surah asy-syekh, yaitu figur gambaran syekhnya, gambaran guru tarikatnya, nusba'ainaihi, seolah di depan matanya persis, yaitu ketika berkhulwat bertapa itu membayangkan syekhnya. Ya. Li'annahu, kenapa kok disuruh membayangkan, baik syekhnya itu syekh yang masih hidup atau syekh legendaris yang sudah wafat, Abdul Qadir Jailani misalnya, menurut mereka gitu kan. Gimana bisa tahu gitu kan wajahnya? Tapi dibayangkan Abdul Qadir Jailani seperti apa atau syekhnya seperti apa? Kenapa seperti itu, ikhwan? Ini sebagian tarekat, ya. Maksudnya sebagian sufi, ya, tidak semuanya. Ya, tapi bisa menjadi perwakilan juga kalau walaupun tidak semuanya, tapi banyak yang seperti ini. Li'annahu wasilatuhu ila Allah kama yazamun. Karena syekhnya ini yang dia bayangkan di benaknya seolah-olah di depan matanya, itu menjadi wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, begitu. Makanya ini yang sebagaimana dinukilkan dari salah satu syekh dari aliran Tijaniyah, bahwasanya di antara syarat-syarat khulwat adalah an yadkhulaha kama yadkhulul masjida musta'inan mustamiddan min arwahi masyaikhihi biwasitati syaikhihi. Yaitu ketika dia berkhulwat, intinya dia harus menjadikan isti'anah, meminta tolong kepada ruh-ruh para masyaikh, ya, untuk menolong dia dalam melakukan tarekat ini atau khulwat ini. Ya, thumma yaj'alu khayala syaikhihi baina 'ainihi. Kemudian dia berkhayal tentang syaikhnya seolah-olah di depan matanya. Fa innahu rafiquhu fi tariqihi. Maka syaikhnya tersebut akan menjadi rafiq. Antum tahu rafiq? Rafiq itu teman, teman seperjalanan. Nah, teman seperjalanan dalam tarekatnya. Wa huwa ma'ahu bima'nahu wa bi ruhaniyatihi. Dan dia akan bersama dengan syekhnya dari segi maknawi dan rohani. Ya. Wa hadha min asyirkil akbar. Dan ini termasuk dari syirik besar. Bisa kufur orang ini seperti ini. Ya. Kenapa? Wa dzalika li'anna tawajjuhal qalbi wa tawakkuluhu la yanbaghi an yakuna illa 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Karena tawajjuhul qalb, tawajjuhul qalb itu memusatkan hati, ya, wajah tu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi, kan memusatkan hati, menunjukkan hati dan niatan, wa tawakkul dan tawakal itu tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah saja, ya enggak? Ya. Tapi kalau ini dari awal sudah menargetkan tujuan amalan tarekat saya ini berpusat kepada bayangan ruh syekh saya atau guru saya. Begitu. Nah. Ya. Dan banyak dari para imam sufi, mereka memberikan masukan kepada murid-murid mereka yang mau berkhulwat dan bertarekat. Asna al-khulwah, yaitu di tengah khulwatnya jangan menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, tidak boleh menyibukkan diri dengan tafsir, tidak boleh menyibukkan diri dengan hadis, dan tidak boleh menunaikan sunnah-sunnah nabawi. Ya, itu kalau mau uzlah. Uzlah itu salah satu istilah dalam tasawuf, yaitu uzlah memisahkan diri dari khalayak ramai, tidak bergaul dengan manusia dan menyendiri di suatu tempat. Ya. Jangan menyibukkan diri dengan Al-Quran, tafsir, hadis dan seterusnya, tetapi sibukkanlah diri dengan mengulang-ulang zikir yang telah direkomendasikan oleh gurunya. Ya, ya. Hatta yara suratahu fi fuadihi, sampai dia ulang-ulang zikir dari gurunya tersebut, sampai dia melihat gambaran gurunya di hatinya. Ya. Inda dzalika tatajalla lahul anwar wa tankashifu lahu alhujub. Kalau sudah seperti itu, maka akan nampak padanya cahaya-cahaya dan tersingkaplah hijab-hijab asli, artinya bisa melihat hal-hal yang gaib. Ya. Maka dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahullah wa afallahu anhu, dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 3 halaman 19. Wa yakhlu nafsahu fi zawiyah. Ini beliau afallahu anhu wa rahimah itu menjabarkan bagaimana caranya berkhulwat. Yakhlu nafsahu fi zawiyah. Hendaklah dia mengosongkan diri menyendiri di suatu zawiyah. Zawiyah itu suatu pojokan. Itu suatu tempat yang terpencil. Tempat yang tidak banyak dilalui manusia atau tidak ada manusia di sana. Wa yaqtasiru 'alal fara'id. Dan dia hanyalah melakukan, ya, kewajiban-kewajiban yang ringkas saja. Wala yaqrinu hammahu biqira'atil Qur'an. Janganlah dia mengqarinkan keinginannya untuk membaca Al-Qur'an ketika menyendiri di pojokan itu. Wala bitta'ammul fi tafsir, jangan memikirkan tentang tafsir. Wala yaktubu haditsan, jangan nulis hadis atau lainnya. Ya. Dikatakan lagi wa yu'akkidu ala zulmatil makani alladhi yakhlu fihi salik. Hendaklah seorang salik, yaitu seorang yang bertariqah ini, seorang yang melakukan kegiatan semedi ini, hendaklah dia menguatkan sisi tariqahnya dengan zulmatil makan, dengan kegelapan tempat. Jadi sudah di pojok gelap, ya kan? Nah, kemudian dikatakan walaysa yatimu dzalika illa bil khalwati fi baitin muzlim, dan tidak sempurna khalwat tersebut kecuali fi baitin muzlim, di rumah yang apa, gelap. Masya Allah. Kalau perlu di rumah kosong, ya. Lalu bagaimana Syekh kalau misalnya tempat tersebut tidak gelap melainkan terang? Wa in lam yakun lahu makan muzlim, kalau misalnya tempat itu tidak gelap, terang, berlampu dan seterusnya, fal yalufa ra'sahu fi jaybihi, maka hendaklah dia taruh kepalanya di jaib. Jaib ya, bagian dari pakaian. Ya, ditutup kepalanya dengan pakaiannya. Ya. Au yatadatharu bi kisa'in au izar. Atau dia bertadatsur, yaitu menyelimuti dirinya dengan kisah penutup dari kain atau izar, sarung, ya. Fa fi mithli hadhihi al-hala yasma'u nida' al-haqq. Dengan keadaan kondisi seperti ini, maka dia akan mendengarkan seruan kebenaran, nida'ul haqq. Wa yusahidu jalal hadratir rububiyyah, dan dia akan menyaksikan keagungan kehadiran rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Syafiat. Ini Al-Imam Al-Ghazali yang mengatakan seperti ini. Makanya wajar kalau misalnya banyak dari ulama mereka mentahdir kita semua dari kitab Ihya Ulumuddin. Karena di dalamnya itu banyak sekali hal-hal yang perlu dikritisi. Yang mana insyaallah beliau telah bertaubat dari kita, dari hal-hal semacam itu, tidak menerapkannya. Dan di antara para imam, di antara Ibnu Jauzi Al-Hanbali, kemudian meringkas kitab Ihya Ulumuddin menjadi kitab Minhajul Qasidin. Kemudian Minhajul Qasidinnya Ibnu Jauzi, yang merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, diringkas lagi oleh Imam Ibnu Qudamah menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Itu kitabnya terjual banyak. Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah, ada kitabnya. Itu asli kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Minhajul Qasidin itu kitab Ihya Ulumuddin. Ringkasan. Difilter yang hal-hal seperti ini dibuang. Yang diambil adalah hal-hal yang bermanfaat dan sesuai sunnahnya. Ya. Kalau full itu antum akan lihat banyak hadis-hadis palsu, hadis dhaif dan cerita-cerita yang luar biasa aneh, ya kan? Dengan adanya banyaknya manfaat dari kitab tersebut. Ya. Dan kemudian Jamaluddin Al-Qasimi juga meringkas juga kitab Ihya Ulumuddin juga. Ya. Nah. Panjang sekali ini, Masya Allah. Ah, Masya Allah, dah selesai, Alhamdulillah. Jadi seperti itu, ya. Maka dikatakan oleh penulis di sini, wahada min a'zami asbabil masjid syaitani. Dan ini merupakan di antara sebesar-besar sebab kesurupan. Ya. Antum mau tahu caranya kesurupan? Ya, lakukan seperti ini. Ke tempat gelap, ya, diem. Ya, kemudian wiridkan zikir-zikir yang direkomendasikan oleh syekh tertentu, tarikat. Maka insyaallah akan ada korin, antum tambahan korin insyaallah. Iya. Dan ini hak terjadi, Anda enggak pernah lakukan. Tapi mungkin di antara antum kalau pernah, ya alhamdulillah sudah pernah tahu, ya. Memang ada seseorang menceritakan, Anda waktu itu iseng-iseng, ya. Atau sebenarnya ada cerita seperti ini, Khot. Atau sebenarnya kita bilang kaidah, kita tidak boleh menentukan ayat tertentu untuk mukjizat atau kesaktian tertentu. Tidak boleh. Ya. Ini kebid'ahan dan bisa merusak akidah pastinya. Ayat ini supaya anak kita ganteng, baca surat Yusuf. Enggak boleh. Bukan baca surat Yusufnya enggak boleh, maksudnya kita baca Quran harus. Tapi menentukan ini khasiatnya, ini yang bermasalah. bacain surat Yusuf buat rahim kamu itu, supaya anak kamu gak seganteng Yusuf. Ya. Pas keluar atau nggak tahu ya. Ya. Kalau gitu jangan bacain, kamu yang hamil jangan bacain Baqarah. Nanti keluar-keluar kayak sapi, ya kan aneh. Jadi enggak itu enggak, bukan fungsinya Al-Qur'an untuk itu, bukan. Untuk gantengin orang, enggak bukan itu. Ya. Nah. Atau jadikan ayat ini untuk supaya perempuan itu tertarik padamu. Ada seperti itu. Ya. Dan dulu pernah waktu di pesantren sekolah, waktu di sekolah di Al-Irsyad dulu, salah tiga. Ada seorang pemuda tahu anak-anak pesantren, kemudian dia mengeluhkan, anak minta dong ajarkan satu ayat. Masya Allah. Dia kan teringat balighu anni walau ayat, sampaikan tentangku walaupun satu ayat. Ajarin satu ayat aja buat saya hafal. Masya Allah, semangat beragama dia ini. Ayat yang mana nih yang antum pengen? Ayat, kira-kira ayat apa yang bisa membuat perempuan tertarik sama saya? Ya, kok kayak gini mah. Nah, ini saya nggak tahu, nggak ada ayat yang khusus untuk membuat perempuan tertarik pada kita. Tapi ini kadang-kadang diajarkan oleh beberapa guru-guru spiritual. Ini ada ayat khusus, kamu baca ini berapa kali, ratusan kali, ribuan kali, maka nanti perempuan akan nempel sama kamu. Wah, Masya Allah. Ini bid'ah ini, dan keyakinan yang sesat. Jelas ini bid'ah. Ya. Tapi bisa gak terbukti? Bisa saja, tapi syaitanlah yang melakukannya. Allah Ta'ala biarkan itu, karena melakukan bid'ah, maka biarkan syaitan aja membantu dia. Karena tidak ada warisan salaf seperti ini, gitu kan? Membuat lafal atau jimat Al-Quran supaya apa, gitu kan? Gak ada. Ada seseorang membaca ayat-ayat tertentu tentang kekuatan, ya. Dan memang disuruh sama guru ijazahnya, guru syekhnya. Kan? Kamu baca ini, berapa kali nanti akan datang yang menjaga kamu, insya Allah. Dia bilangnya insya Allah. Ya insya Allah, benar insya Allah. Tapi ini bid'ah gitu kan. Dibaca berulang kali, benar ada yang datang, taunya apa? Maung putih. Bisa ngelihat dia. Buh, macan yang datang, habis itu ngejaga rumah dia. Ya. Itu ada wiritannya tuh kayak gitu. Menjaga rumah dia. Dan tetangga-tetangga sebelah yang indigo, bahasa sekarang indigo, ada juga yang pakai-pakai kayak gitu, ngelihat, wah, ada maung di rumahnya, melihara maung dia. Akhirnya tetangga-tetangganya pun banyak yang terganggu dengan maung putih itu. Syuf tuh gara-gara apa? Sebenarnya manggil jin tuh gampang, gitu. Cukup berbuat bid'ah, maka insya Allah ada jin yang datang dan suka membantu. Cukup berbuat kebidahan, yakini suatu hal yang tidak ada syariatnya sebagai suatu amalan ibadah atau ritual ibadah, maka ada syaitan yang akan suka sama dia. Ya, dan pernah mungkin ada ceritakan tentang jin yang mengaku bernama Laila. Ada seseorang kesurupan. Wah, kesurupan jin perempuan. Masih tanya, nama kamu siapa? Namaku Laila. Ya. Kamu ngapain kok bisa ada di tubuh manusia ini, kesian dia. Ya aku dipanggil-panggil, kata dia. Loh, kok dipanggil-panggil? Berarti dia manggil kamu, Laila gitu. Dulunya dia ini bukan manggil saya, tapi disuruh sama gurunya apa? Ucapkan la ilaha illallah dengan cepat beribu-ribu kali setiap hari. Gimana kau ucapkan la ilaha illallah dengan cepat? Tadinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saking pengennya sampai berapa ribu kali, akhirnya kan dipercepat sampai akhirnya ada yang kepotong. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, saya la ilaha. Datang setannya la ilaha. Entah itu la ilaha beneran namanya atau la ilaha la ilahaan, enggak tahu dah. Tapi memang begitu. Dan ini wirid-wirid seperti ini, ribu, baca ini 5000 kali dalam sehari. Jadi target kan? Dari mana dalilnya sampai harus 5000 kali itu? Akhirnya kemudian dibaca. Namanya manusia pengen cepat-cepat, akhirnya dicepetin, lama-lama jadi ada yang kepotong, kalimat tadinya hak, benar, akhirnya ada yang kepotong jadi batil. Syaitanlah yang kemudian yang datang, bukan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongannya, bukan syaitan. Maka jadilah seperti itu. Ada seseorang yang iseng pengen ngamalin suatu tajriba amalan mujarobat dari berapa gurunya mungkin. baca ayat kursi sekian ribu kali dalam sehari. Oke, saya baca ayat kursi, Pak. Berapa ribu kali dibaca? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Satu ayat kursi aja butuh mungkin waktu hampir semenit. Kalau ribu kali, ribuan kali, berarti butuh berapa banyak? Baca, baca, sambil merem baca, sampai akhirnya entah berapa ribu gitu kan. Gimana tuh, Pak? Mungkin seharian, mungkin ninggalin sholat berjamaah, mungkin dibaca terus. Pas ternyata pas dia baca, di pertengahan baca itu dia merasa dirinya itu terambang, mengambang, mengambang, mengambang ke atas. Pas dia lihat ternyata dia sedang terbang. Memang sedang tidak nempel dengan lantai, enggak nempel, dia sedang terbang. Hah. Terus habis itu dia selesai berhenti baca, jatuh, dia lihat di depannya apa? Kuntilanak. Ini diceritain nama temannya dengan sanad yang bersambung ya, mutasil, thiqah ya. Lihat depannya kuntilanak. Berarti ayat kursi mendatangkan kuntilanak. Kok bisa gitu? Kenapa kok bisa gitu? Karena bid'ah, karena keyakinan salah dan ritual yang tidak ada ketentuannya dari Nabi SAW. Akhirnya yang diundang apa? Bukan malaikat, bukan apa? Syaitan. Tapi kuntilanak ini jangan-jangan malaikat. Ini gak mungkin, syaitan ini. Dan setelah itu syaitan tersebut terasa selalu ada pada dia dan selalu ada di dekatnya, sehingga kalau mau apa-apa gampang, jadilah dia khadam, khadam, pembantu. Syirik. Gara-gara apa? Membaca Al-Quran dengan ketentuan tertentu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran atau Sunnah, dan meyakini tertentu ya, dan berserah diri kepada ritual tersebut, jadi itu ritual bid'ah yang mendatangkan syaitan. Maka begitu. Makanya benar, tazkiyatun nufus, kalau mau membersihkan jiwa kita tidak bisa dengan kebid'ahan, melainkan itu justru makin mengotori, mengotori jiwa kita. Makanya orang-orang yang sering melakukan bid'ah, mereka akan anti terhadap da'i-da'i, atau bukan da'i bahkan, orang-orang yang kelihatan sangat sunnah, memegang sunnah, anti, gak suka. Karena syaitan selalu membisikkan itu, syaitan yang berasal dari kebid'ahan dia. Ya, terus sebabnya seperti itu. Ya, wallahu taala alam, cukup sampai sini karena sudah masuk waktu syuruq. Jazakumullahu khairu ala husni istima'ikum. Cukup insyaallah, enggak ada pertanyaan ya? Cukup. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Dikatakan zikir dengan berdiri sebagai berdiri bersalah. Ya. Berarti kalau bisa bersalah itu yang gimana ada 8. Itu saja dari itu gemeter. Dan akhirnya merasa apa? Iya, kesurupan itu, Pak. Iya. Alhamdulillah. Iya, jazakallah khair. Iya, jazakallah. Cerita yang bagus, Pak. Itu banyak terjadi di beberapa banyak kampung ya. Ana juga pernah ke dulu ziarah pesantren di Gunung Merbabu itu saat 3 kan Al-Irsyad ya. Kemudian anak sama istri kan naik motor pinjaman menuju ke tempat dulu ada dakwah. Anak dulu dakwah ketika masih SMA diutus oleh pesantren ke sekitar 6 atau 7 kilo di atas pesantren. Atas di namanya desanya Desa Kerangkeng namanya. Masjidnya Masjid At-Taqwa atau Al-Muttaqin gitu kan. Masjid desa, musola desa gitu kan. Dulu anak ngajarin anak-anak di sana. Setelah lulus berapa tahun kemudian anak pengen ngunjungin tempat itu, walaupun udah enggak ada lagi yang kenal kan. Tapi ya pengen bersinggah di masjid itu sebentar atau musola itu. Duduk sama istri situ kan. Kemudian ada seorang bapak-bapak yang Masya Allah ramah sekali mempersilakan kita duduk situ. Orang kampung situ. Ramah banget tuh. Kita anak sama istri lagi makan. Alhamdulillah gitu enak. Sore-sore itu terus kita mau pulang, mau pergi gitu kan. Ana mau sowan, mau pamit sama bapak itu yang sudah masuk ke masjid, masuk ke dalam masjid. Masjidnya dalamnya gelap. Kalau sore-sore itu gelap, enggak diterangin oleh lampu, ntar malam mungkin. Anda mau pamit pas Anda masuk, Anda lihat beliau itu, ya semoga Allah memaafkannya, sedang duduk menghadap kiblat memang. Ya. Nah. Dan badannya gerak-gerak. Anda lihat di belakang. Terus Anda panggil, "Mbah, Mbah," gitu. "Mbah," Anda pegang-pegang lututnya, "Mbah." Terus gini, "Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah." Kayak gitu. Kalau antum lihat tuh kayak gitu ya, orang kesurupan apa-apa ya. Kasihan gitu ya. Coba lihat. Zikir malah bikin kesurupan ada enggak? Ya itu seperti itu. Zikir-zikir yang wiritan bid'ah. Dengan gerakan-gerakan yang kita tahu ini bukan gerakan manusiawi, naudzubillah. Ya. Mau antum coba, fadhol silakan, tapi bid'ah dan potensi syiriknya besar. Ya. Makanya tasawuf atau banyak dari tarekat tasawuf itu justru menjurus kepada kesurupan nanti ujung-ujungnya. Dan ketika sudah kesurupan itu berarti sudah ada alaqah dengan syaitan, alaqah dengan jin, ada ikatan dengan jin karena kebid'ahan yang dilakukan seperti itu. Dan untuk mutusinnya itu tidak akan putus selamanya kecuali kalau dia bertaubat dari kebid'ahannya dan dia mengatakan ini bid'ah, ini dolal, ini sesat, baru syaitannya putus insya Allah. Tapi itu pun gak putus langsung, masih digoda-goda itu sama syaitannya. Maka ikhwas kalian, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikutan dengan trik-trik syaitan semacam ini. Kalau sudah kena, itu susah. Orang kalau sudah kena sihir, sudah kena syaitan, itu hanya Allah Ta'ala yang bisa menghilangkannya. Wallahu ta'alam, wallahu ta'ala alam, wahu musta'al. Tapi cukup sekalian ikhwan sekalian, karena udah siangan ya, kita cukup. Anda juga nanti mau pergi ke tempat lain. Jazakumullah khairu ala husni istima'ikum wa barakallahu fi ulumikum. Mohon maaf kalau misalnya kalimat-kalimat yang salah atau terlalu tajam, semoga bermanfaat. Dan ini bukanlah ditujukan untuk menohok pihak tertentu saja, melainkan nasihat untuk kaum muslimin. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ibrah untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah